mawon. Wis lara nemen lho, jeh ra mati-mati, diwacake Yasin ya mendeles. Diwacake surat Al-Hasyr, surat Ar-Ra'd ya ra mati-mati. Mergo kecepet bongkok. Sehingga dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani tidak mempercepat, takut tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Mboten. Kadang sing kendel ora mati-mati kok, sing wedi mati dhisik. Wonten sing kendel maju perang, ora mati-mati malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Sing wedi singidan ngungsi mati dhisik kebom. Cobi kula tanglet jenengan wangsuli. Sing tua kalih sing nem matine dhisik pundi? Mboten mesti. Ten daerah mriki wonten mboten putu wayah mati ngrumiyini bae wonten mboten? Langge. Ayo meleh. Sing uripe ngati-ati kalih sing uripe biayaan matine riyen pundi? Ora mesti. Kadang sing biayaan nitih sepeda motor ten gene jalan raya sleoran weng weng weng nyalipit trek nyalipit teler nyelempit nyelempit biayaan ora mati kok. Sing ati-ati leh numpak sepeda motor ora wani mlaku banter, mlakune ming 20 tong tong tong moro diambung teler. Ibu, sing sehat kalih sing sakit-sakiten matine riyen pundi? Pramesti. Kadang sing pun sakit-sakiten nggih tesih awet. Sing boten sakit, sapa ngerti engko sampean teko kene mulih tok omah mati dadak. Oke, sing ora gatekke. Pemane sing mulih ndisiki ngono kuwi. Gue arep mulai yang alang kubur di si I gue. Oh ngeter ke putune pipis. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mele dijawab sing kompak. Ayo sing sampun nikah kale sing tesih jomblo matine riyen pundi? Lah iya. Sing banter leh jawab. Ibu bapak, sing melarat kalih sing sugih matine riyen pundi? Nah, sing jawab sugih mesti wong kere kuwi. Dongomu elek ngono. Kepengin sugih ora keturutan kok ndongake wong sugih mati. Ayo ibu-ibu, dibanteri leh jawab. Wong wadon kalih wong lanang matine riyen pundi, Bu? Matur suwun. Aku mewakili wong lanang-lanang. Kok mbok sengkake ngono bojomu? Apa wis duwe serep? Boten mesti. Makanya diperintah belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Biasane yen sampun celak ajale niku dipun paringi peringatan-peringatan dening Gusti Allah. Di antarane rambute wis putih. Niku peringatan saking Gusti. Mula rambut putih disemir ireng niku hukume haram. Siji, ngilangi tanda kematian. Loro, blawur gek ngapusi. Wong kuwi yen rambute rupane ireng rumangsane jehnom wae. Roh wong wadon ayu seh plirak-pliri. Tapi yang rambute wis putih mlakune ndingklu. Lho, dene ana wong lanang rambut wis mabluk putih, ketok bokong gede kok jeh plorak-plorok-plorak-plorok culek matane. Meleh tandane kematian mripate wis bawur. Ngapunten, pun mboten awas meleh. Maos chattingan kiyir-kiyir. Arep mati. Kuping pun mboten tengen. Dijak ngomongi error. Gak nyambung. Wong esuk digugah bojone, Pak, subuh cerai kalau apa dek imbuh, ha, arep mati bojomu. Meleh kulite pun keriput. Niku pun boten saged diapusi. Kok ana nggonamu yu kuwi. Nggonamu dhewe kok tanggane sing digrayangi. Meleh tandane arep mati niku rampung ngaji lenggah ngeten iki didamel ngadeg kok awake kretek-kretek ha. Wis ora suwe. Meleh tandane arep mati kuwi ngaji jeh 15 menit iki lungguh wis silo sembujung sendek lu. Menten iki wonge nganggo kerudung warna abang. Biasanya sudah diberi tanda oleh Allah. Apa itu? Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Bu, sudah tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh sudah tidak membutuhkan dunia ya. Nek tesih umur sak ngandape kawan dosa masih di bawah 40 tahun, wah niku sik butuh-butuhe donya, seneng-senenge donya, doyan-doyane donya, ngrangsang-ngrangsange donya, gragas-gragase donya, celutak-celutake donya. Tapi yen pun 60 tahun ke atas pun mulai mboten tek butuhke. Contoh donya pakaian niku donya. Kalau masih di bawah 40 tahun seneng-senenge pakaian, brai-braine pakaian, jor-joran api-apian pakaian, langkung-langkung wong wadon wis dilut-dilut seragam, yasinan seragam, tahlilan seragam, solawatan seragam, manakipan pengajian, mujahadan, rasan-rasan iyan milo. Sakwulan iso tuku klambi anyar ping 3 ping 4. Kuwi wong wedok, lha setahun ping pira? Wong lanang bojomu mang tingali. Pitung bodo lho ora ganti-ganti. Ya wis nganggo batik ijo kuwi. Kuwi wae hadiah teko NU. Nek kancinge ilang 3 ya ora dipasang-pasang, pincuk nganggo peniti ngono. Jilbab iki wong wedok duwe sak lemari kebek. Ono model nyar yo tuku, ono model nyar yo tuku. Wong lanang mang tingali kopiahe niko, ireng ora ireng, abang ora abang, kuning ora kuning, coklat ora coklat, mangkak kaya ulune garangan. Gek wis ora ono pojokane pating peletot. Sore-sore nggo budal nyang langgar di sawang kok kadohan kaya nyunggi teletong sapi ngono. Ngono ku wong wedok yo. Parfum minta yang mahal, kosmetik harus bermerek. Bisa pakai lulur, mangir, hand and body lotion, pakai foundation, pakai lipstick, pakai bedak, mascara, eyeshadow, blush on. Pembalut wanita harus bersayap dan anti tembus. Mangkane lanang wadon sak bojone iku kok mlaku bareng mesti kontras. Mama keren, papa ora kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama glowing pipinya, papa glowing gegernya. Mama mulus, papa kayak wedus. Sing paling cetha ya mama lemu, papa kuru. Niku leh tesih nem. Seneng-senenge pakaian. Tapi cobi, yen pun yuswa 50 taun munggah pun mboten patek butuhke, wis ora butuh brai. Mbok kudung mangkak wis ora gatekke pokok cementel. Klambi sok dhuwur sisih ngene, keleke bedah bareng wis ora digatekke. Ambune tengik-tengik wis ora ngurus. Pengen conto nduk, noleh omburimu nduk. Lah kuwi ya kuwi wong. Lho sing digawe conto melu noleh. Yang ngono kuwi. Meleh contone donya, Kalau masih di bawah 40 tahun butuh-butuhe, 60 tahun ke atas mboten patek butuhke. Ngapunten hubungan suami istri. Wih. Ngene sih sangi sore petang puluh tahun yo hot-hote. Gereng-gerenge. Rasa-rasane. 60 tahun ke atas. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Ambok diuntali ndok banyak 17 ya. Ngelimprok, diulek-ulek wis blas. Ora iso egel-egel. Ketok ana bocah wedok ayu liwat ya mek kiyer-kiyer. Anake sapa? Mablong-mablong. Dijejeri lungguh malah mengkeret. Cobi sing tesih di bawah 40 tahun, lek ngoten niku kalih istrine seminggu tasik saged ping pinten, Mas? Ah, ayo ganti mbah-mbahe, Mbah. Jenengan lek ngoten niku kalih garwane seminggu tasik saged ping pinten, Mbah? Ora iso babar pisan. Gari nglamut titokan. Ora iso. Meleh. Alah, Pak, sik suwe, Pak. Amane ora melu nyangoni mbok ora usah cerewet. Gari ngrungokke. Meleh, contone donya dahar. Mangan niku rak donya. Kalau masih di bawah 40 tahun, doyan-doyane pat kuate. 60 tahun ke atas mulai anyi-anyi. Cepi misale diajak prasmanan. Dahar, gek menune lengkap, makanan, minuman, buah-buahan lengkap. Leh diaturi prasmanan ngoten niku, nek umure tesih di bawah 40 tahun, kira-kira lek dahar seleksi nopo koleksi? Koleksi. Ora mung diincipi ning diresiki. Sego rong piring munjung. Sate leh mundut 17 sunduk. Cobi ngono ku soto sek telung mangkok isek mampir rombong bakso buah kabeh dirasake minuman kabeh dirasake tapi yang wis di atas 60 tahun dianjar prasmanan ngoten niku kinten-kinten lek dahar wantun koleksi nopo sampun seleksi seleksi wis kokean pantangan, kokean sirian. Ditawani, monggo Mbah sekule Mbah, sithik wae. Sop Mbah nggih niki seger Mbah, duduwe wae. Napa ngersake sate Mbah kula pundutke, sunduke wae. Niki buah jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh gek ditutke garwane. Garwane galak kaya asu manak. Gek arep njukuk kirain tuh, arep njukuk kirain tuh. Nyidok kikil ditampel tangane aja kuwi. Ora entuk karo doktere. Ganti nyidok rawon kuwi ora oleh. Terus ke yen pengen cepet mati. Sing lanang kari delongap, delongap. Sudah tidak membutuhkan dunia. Apalagi kalau sudah terserang penyakit komplikasi karo sembarang barang panganan sing disenengi wis ora wani suguhi sate malah didui sing digoleki iwak teri kasinen sithik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kenek sambel goreng ati asam urate kambuh lagi cuci darah seminggu dua kali sugui wedang legi njalo ganti soalnya wis duwe pabrik gula sendiri nyedai bojo malah disingkiri najan disamoni panggah raiso ya Allah makanya sekali lagi disuruh belajar meninggalkan dunia jangan sampai kapusan donya dalam kaitan dengan ayat dan pembahasan malam ini jangan sampai donyamu harta kekayaanmu anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah ojo nganti gara-gara seneng donya seneng anak nganti kue ratau nderek mujahadah. Padahal rutinan ten mriki rak wonten to nggih. Jenengan nggih rutin nderek ke. Saben rutinan mujahadah jamaah nggih semanten katahe ngeten iki. Kalau penjenengan boten purun meninggalkan dunia, maka dunia yang akan lebih dulu meninggalkan penjenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau dirimu enggak mau meninggalkan hartamu, hartamu yang akan lebih dulu meninggalkanmu. Kalau kamu enggak mau meninggalkan anak-anakmu, anak-anakmu yang akan lebih dulu meninggalkan kamu. Ngapunten ibu bapak, sakniki niku kathah orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Kula baleni, soalnya niki kata-kata filsafat. Tuh pemikiran serius, konsentrasi. Lek mboten konsentrasi mboten paham. Napa meleh wong mriki ayu-ayu ning pekok. Sekarang saja Bapak Ibu ngapunten, sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia mempunyai banyak kekayaan dunia tapi dia enggak bisa merasakan dan menikmati kekayaan dunianya. Ngapunten. Omahe kathah api-api. Cek duwe villa. Api. Tapi dheweke malah ora krasan manggon omah, mergo luwih krasan manggon nyang rumah sakit. Diluk-diluk opname, ra wonten to nggih. Omahe apik, megah, mewah, indah kayak istana, tapi dia enggak kerasan tinggal di rumahnya, malah lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ini berarti kan masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Ngapunten. Kados koruptor-koruptor niko, kuwi omahe apik-apik kaya istana. Ning manggene malah ten penjara. Ana wong mobile jentrek-jentrek gek mewah-mewah, regane paling murah 2 miliar. Jumlahe mobil nganti 7. Ning kiambake kena stroke. Ya ora tau numpake mobile, sing numpake malah supire pembantu-pembantune. Iki ambake ming disuruh nganggo gledhekan kursi roda. Ambek ngene. Sapa ngomong persis? Makasih. Wong dicontoni ben mantep dipersis-persis kaya. Kathah ngoten niku. Duwite akeh ning ora iso ngrasake duwite. Kathah. Makane kula lak wong salwangsul matur. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting itu apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk disyukuri. Apa artinya memiliki kalau enggak bisa menikmati? Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa merasakannya? Percuma dong. Duwe TV gedhi ombo ning matane belek ra waras-waras. Ngono lho. Kok yang mending TV cilik-cilik matane sehat. Sak wayah-wayah iso mentelengi. Ngoten lho. Kursi regane 500 juta bangi udunin pelentingan. Mending kursi elek-elek teko pring pakune ding serongat dilungguhi bokonge kecantol nganti getien kuwi sehat. Sesuk wani lungguh meneh. Ngono lho. Bojong wayu semok tapi bendino anyang-anyangen. Ora kena dinggo. Mending elek-elek tapi sehat. Ngono lho, sak waya-waya buta. Iki penting iki terutama kanggo sing elek-elek kuwi. Mbok menawa kok diunek-unekke karo bojone. Rupamu elek cerewet. Elek yo ben sing penting ora anyang-anyangen. Ngono. Mangkel aku. Banyak orang yang masih hidup di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya yang dicintainya. Anak-anake ora hormat nyang wong tuane, padahal wong tuane jek urip meger-meger. Anak-anake ora takzim, anak-anake do wani. Anak-anake do sukses-sukses, suge-suge. Ning ora eling nyang wong tuane. Itu namanya kan orang tua yang sudah ditinggalkan oleh anak-anaknya, padahal orang tuanya masih tinggal di dunia dan belum meninggal dunia. Eh, mbok paham mbok enggak ngene iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata mboten kasus ngoten niku. Kata anak diragati ra karo-karuan karo wong tuane. Sekolah mulai tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Kuliah mbuh nganti tekan luar negeri. Titelnya renteng-renteng ngarep dhewe prof, ER, DR, DRS. Gek jenenge dawa banget. Heru Purwocaroko Sastramijaya Rangga Kumala Dipakusuma Kala Bawana Nata Bata Lima Mangku Randa Uda tanpa busana cetha welo-welo gedene sak klopo-klopo. Imburi je ana MSI, MHI, MPDI, MM, MH, terakhir BH. Saking okehe gelar akademis. Akhirnya anak dapat pekerjaan yang wah keren di lahan basah, gajinya besar, terus nikah rabi, omah-omah dewe, keluarga dewe, duwe bojo. Kira-kira anak kuwi akhirnya luwih mentingke bojone napa wong tuane? Umpama wong tuane karo bojone padu gegeran, anak mbelani wong tuane napa mbelani bojone? Umpama ana banjir bandang, gek bojone karo wong tuane padha kelelepe megap-megap, sing ditulungi dhisik karo anak kuwi wong tuane apa bojone? Ngone rata-rata yang mriki leh ndonga, ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang sukses. Padahal anak yang sukses dan berprestasi itu seringkali kepada orang tuanya enggak bisa berbakti. Ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua, kalau punya anak yang semuanya hebat dan berprestasi, siap-siap di masa tua hidup di pantai jompo. Halo. Lah anake hebat kabeh, berprestasi kabeh kok. Mula kula matur, seringkali anak yang hebat dan berprestasi sama orang tuanya malah enggak bisa berbakti. Karena dia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, sibuk pekerjaannya sendiri, sibuk bisnisnya sendiri. Makanya panjenengan kalau punya anak yang maaf tidak berprestasi, bahasa Inggrisnya the goblok, jangan dibenci apalagi dimusuhi. Karena panjenengan enggak ngerti, bisa jadi nanti panjenengan sepuh yang merawat panjenengan justru malah anak yang bodoh dan tidak berprestasi tadi. Gak percaya? Tingali to tanggine jenengan sing pun sepuh-sepuh. Niku rata-rata sing ngrawat lak putrane sing mboten berprestasi. Sing berprestasi wis ora dhewe-dhewe. Luar kota, luar pulau, luar negeri. Kula rata-rata sing ngramut, sing ngrawati leh pun sepuh anake sing goblok-goblok kuwi. Soale anak goblok iki kan gak iso nanti-nanti. Coba jenengan misalnya enggak ada anak pitu, sukses kabeh, hebat kabeh, berprestasi kabeh, gek dinese luar kota kabeh. Jenengan wing gari wong loro antok padha sepuhe. Sak omah ming kluntrang, kluntrung wong loro. Bengi-bengi kudu pipis karo nyang jeding wong loro, mlaku wong loro, kebreset wong loro tiba bareng. Sing nulungi sapa? Tanggamu gelem nulungi iki nek dirimu apik karo tanggamu. Wengi-wengi kok tanggane ya turu. Halo. Halo. Iki ana sing ngelus dodo. Alhamdulillah anakku goblok-goblok. Bakale okeh sing ngramut aku. Mula ibu bapak jamaah rahimakumullah, agar anak-anak tidak meninggalkan kita selaku orang tua, harus dibekali dengan ilmu agama. Pinter niku penting, bener luweh penting. Halo, halo. Dobi saniki kula tanglet mang wangsuli. Jenengan milih pundi? Gadah anak pinter ning ora bener. Kalian enggak ada anak bener neng ora pinter, milih pundi? Milih pundi? Bener pinter? Subhanallah. Allah. Pengene iki ayu-ayu kok do budek kabeh. Wong pilihane ora ana kuwi kok mbok pilih kuwi. Pilihane mung loro to, Bu. Pinter ning ora bener, bener ning ora pinter. Lah kok jenengan milih bener ya pinter, ya pinter ya bener. Kuwi ra padha karo jenengan kan milih kelambi. Sing siji ijo, sing siji kuning, milih ndi? Abang. Para pokok-pokok sedaya. Anyel aku. Teruske mboten iki ngajine. Nek teruske sing masuk akal nek jawab. Yo nek iso ngono. Yo pinter yo bener yo bener yo. Pinter. Pinter niku penting. Wong sugih kok ora pinter, wong sugih kok bodoh. Diapusi anak buahe. Pinter. Penting pinter niku. Nah, saiki tak kei resep. Anak-anak sampeyan supaya pinter, resepe sekolahke. Aku krungu kabar wong pinter-pinter iki rata-rata kok tahu sekolah. Nggih. Ya sing dhuwur mbiyen ibune bapakne ming SMP SMA anak kudu kuliah. Ya kudu ngono kuwi. Nggih. Aja eman nggo nyekolahke anak, aja eman biayane. Aja eman ragate supaya anake pinter. Aja nganti dadi wong tuwa kok wis le ora usah sekolah dhuwur-dhuwur arep ngopo bapakmu ora sekolah nyatane ya urip kok. Jare anak ya ora bapak tok ora sekolah urip, bedes ora sekolah ya urip kok. Lah anakmu supaya pinter ngajine pondoke. Pokoke nek pengin pinter ngaji pondoke. Ten pesantren. Soale nek sakniki ngapunten-ngapunten, yen namung belajar ngaji ten griya tidak jaminan. Terlalu banyak godaan dan gangguan. Baik orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat sekarang ini sudah tidak kondusif untuk bisa menumbuh kembangkan anak menjadi generasi yang pinter dan bener, bener dan pinter, solihin solihat, dzurriyatan thayyibah. Nek menurut kulo, saran kulo, pondoke nang pesantren. Nek pengen pinter tur bener ngajine. Nek meng ngaji nyang omah ora jaminan. Paling ngajine rong jam, telung jam, paling suwe kuwi. Oke dolanan HP-ne. Ngene apa nggih? Jadi kulo tanglet. Sinten sing gadah anak usia SMP MTS yang pagi tadi ikut sholat jamaah subuh berjamaah, subuh berjamaah di masjid atau di musola, ngacung. Tapi ya anakmu yang pesantren wajib sholat jamaah subuh wajib. Pon, yang keberatan pertanyaane, sinten sing gadah anak umur SMP SMA engkang kala wau bakda sholat maghrib anake deres Quran ngantos azan isya, ngacung. Lho kok ora eneng kabeh terus anakmu ngopo? Heh? Lho ngono kok mbok jarke. La haula wala quwata illa billah. Mangkane lek cara kula solusi pendidikan masa ini adalah pondok pesantren. Di saat tiga pilar pendidikan sudah dinyatakan gagal oleh para ahli. Apa tiga pilar pendidikan itu? Satu, orang tua. Dua, lingkungan masyarakat. Tiga, sekolahan. Pangapunten, orang tua. Orang tua mana dan siapa namanya yang benar-benar bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Pengen rohaku. Orang tua sekarang itu kalau ke anak-anaknya lebih banyak tuntutan daripada tuntunan. Betul? Lebih banyak menuntut daripada menuntun. Wah, anak dituntut, kudu pinter sekolahmu, kudu pener ngajimu, kudu sing bekti nyang wong tua, kudu ngene. Dituntut ning ora dituntun. Malah mengkeret anakmu. Ngono kadang saya okeh omongan. Sembuh bocah saiki jan ora kenek dituturi, bocah saiki jan ora gelem manut wong tua. Salah omongan kuwi. Sing bener omongane, wis sembuh wong tua saiki jan ora iso didik anak. wong tua saiki ora kenek dicontoh anak. Sing bener ngono. Halo. Arep tak teruske kuwatir do tersinggung. Ora tak teruske kok ora mudeng. Lah wong anak ba'da maghrib niku didukani karo ibune. Ayo ngaji. Rampung maghrib ngene iki aja dolanan HP. Ngaji. Orang ngaji tak sebeti kok. Ibuke TikTokan. Enten mboten sing ngoten niku. Niku wonge jawab dhewe kuwi. La haula wala quwata illa billah. Pokoke orang tua sekarang maaf maaf maaf maaf. Sudah tidak bisa lagi menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Dan rata-rata orang tua enggak bisa mendidik anak-anaknya sendiri. Oi. Oi. Lingkungan, lingkungan mana yang kondusif untuk bisa mencetak generasi yang solihin solihat? Pengen ngerti aku. Lingkungan kene Belgedes. Ngapunten. Masyarakat mriki semangat pundi? Taat karo maksiat. Orang ngandel maksiate ra diakoni kok semangat di ngaji karo TV. Oke sing di sergap dikir karo sing kentir. Sekolahan. Maaf, maaf banget. Sekolahan itu mengajarkan teori-teori yang baik, tapi prakteknya kurang. Anak di sekolahan diajari baik, tapi keluar dari sekolahan wis mboh. Kalau tujuan dari pendidikan di sekolahan-sekolahan itu adalah membentuk karakter yang berakhlakul karimah, saya pastikan sekolah-sekolah yang ada itu gagal. Kula dereng nate ngertos ana sekolahan mulai tingkat dasar sampai tingkat paling tinggi yang syarat masuk diterima menjadi siswa atau mahasiswa harus berakhlakul karimah. Dan itu disepakati oleh minimal seluruh warga 2 RT. Paling syaratnya yang menunjukkan surat kelakuan baik menutok. Belum ada fakultas perguruan tinggi syarat masuk diterima sebagai mahasiswa-mahasiswi harus berakhlakul karimah. Mendapatkan tanda tangan dari warga sa-RT. Halo? Halo? Ya nek teori akeh, visi dan misi akeh ngono tapi praktekke. Maaf, bahkan untuk bisa diterima di perguruan tinggi agama walaupun senakal apa, asal lulus tes dan bayar diterima. Walaupun dia tukang copet, tukang mendem nyolongan, pokoknya lulus tes bayar diterima. Untuk menjadi sarjana agama yang penting bisa menyelesaikan skripsi. Walaupun dia pernah menghamili 3 pembantu dan memperkosa 4 ibu kos. Karena bukan pendidikan karakter. Maaf. Makanya dulu waktu mau diterapkan kebijakan full day school, aku pengajian yang dinding bengok-bengok gak setuju. Full day school itu sekolah mulai isuk nganti tekan sore matok maghrib ngoten niku lho Bu. Sekolah sedina mubut. Wah, aku ora setuju babar pisan. Kula setiap ceramah ten pundi-pundi bengok-bengok ora setuju. Kula diterapke sekolah niku mulai pagi jam 7 ngantos sore jam 4:30 atau jam 5. Jelas bocah-bocah kuwi ora ngaji. Sing biasane ngaji nyang TPK, nyang TPA, nang madrasah diniyah. Yakin ora ngaji. Wis ora ana waktune nggo ngaji. Itu sama dengan akan membinasakan TPK, TPA, madrasah-madrasah diniyah yang rata-rata jam belajarnya sore. Bocah-bocah do sekolah kabeh. Oke, guru-guru di sekolah-sekolah itu bisa mungkin bisa ngajar ngaji, tapi demi Allah nilainya, barokahnya enggak bisa seperti guru-guru TPK, guru-guru madrasah diniyah yang ikhlas-ikhlas itu. Sekolah mulai isu jam 7 nganti tekan jam 5 sore itu ngajine ya apa bocah-bocah. Lah iya akhirnya rak mboten ngaji. Waktune lo sayang. Arep pindah kok ya. Ya Allah. Pun muga-muga putra-putrine kula jenengan saged dados putra putri ingkang solih solihah, nyelametke mulyake kula panjenengan donya akhirat. Nah niku donga sing paling penting. Pun sekarang yang kedua, apa yang menyebabkan orang manusia pada umumnya kok enggak mau mati, enggak siap menghadapi kematian? Yang kedua, karena merasa belum cukup memiliki bekal. Rumaos dereng cekap sangune. Lah bekalnya apa? Para jamaah rahimakumullah, ayat ingkang kula waos ten ngajeng kala wau lengkapipun mekaten auzubillahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Manusia minta diundur kematiannya, minta ditunda kematiannya, itu karena merasa belum cukup bekal, pengen nyari bekal dulu, pengen pados sangu rumiyen. Sangune nopo? Fa'as sodakoh, sodakoh wa'akum minas sholihin, amal-amal sholih. Ya Allah Gusti, kula nyuwun ditunda nggih, ampun dipun pundut rumiyen sak menika, ampun dipun cabut rumiyen nyawa kula sak menika Gusti. Kula nyuwun wekdal, kula nyuwun dipun tunda sekedap mawon. Ajeng nopo? Kula ajeng pados sangu. Sangune nopo? Fa'as sodako, kula badhe sodako. Halo, halo. Tiang niku mangke yen badhe pejah Bapak Ibu, nembe sadar bahwa ternyata yang besar manfaatnya, yang sangat membantu dan menolongnya adalah sedekah. Maknane dadi wong sing lomo. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Buktine nyuwun diundur matine mboten arep ngopo-ngopo, arep sedekah. Mboten rak, ya Allah kula nyuwun ditunda, kula nyuwun wekdal, kula tak haji riyen tiap tahun, mboten. Kula tak umroh wong salwangsul, tak umroh bola-bali, mboten. Kula tak wiridan terus Gusti, mboten. Kula tak siam saben dinten, mboten. Ning kula badhe sedekah, niku sing paling besar manfaatnya, paling saged bantu lan nulungi. Mangkane saiki sing suge-suge tutuk-tutuk nolehmu medit cetil-cetilo medit-medito. Donyamu aja ditokke, nek perlu entutmu aja tokke, bokongmu dicor ngono ben tute ora metu. Tapi sok yen arep mati mesti ngrasake, mesti sadar bahwa ternyata yang paling menolong, membantu dan membawa manfaat besar adalah sedekah. Mriki wonten mboten wong sugih sing medhit? Kula mangke nyuwun datane Bu nggih. Ana wong sugih kok medhit? Niku lho wong mati wae. Lho, kok ngoten? Nggih. Soale uripe ora ana manfaate. Wong sugih medhit niku atukan mati. Mergo uripe ora ana manfaate. Wong ngono ku yen ora dihormati mesti nesu-nesu. Orang ngajeni wong, orang ndeleng, orang nyawang aku iki sapa? Ora ngono to? Ora ngono to? Ning dihormati ora ana gunane. Wong ora nate bantu, ora nate napa-napa, ora ana jasane, ngruweti tatanan masyarakat. Luwungan mati karoan. Wonge duwi luk wonge. Ben. Pangapunten. Termasuk sing saged mbebaske azab kubur niku nggih sedekah. Ya Allah, wong medhit niku mboten saged mlebu swarga. Maktubun ala babil jannah. Anti muharramatun ala al-bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayus. Tertulis di pintu surga. Ibu bapak ngapunten, serius, serius. Mang titeni nggih. Mang titeni. Benjing sampeyan-sampeyan nek sida nyang swarga, nek sida. Duka sida to mboten? Titenono, kok nyang lawange swarga niku wonten tulisan ngoten niku. Hei surga, kamu haram ditempati oleh orang yang bakhil. Wong medit, cengit, pailit, pelit. Bakhil, cetil, bergidil. Pitil. Kaya pentil. Lho pentil niku dileboni hawa sak pinten mawon nyut. Yo nrimo ning metune angel yen ora bocor apa dicubles. Melane yen ana tanggamu sugih ning medhit celuken bu pentil. Anyelke kok. Najan ibadahe top. Ning medhit ora bakal iso mlebu swarga. Sampai Kanjeng Nabi leh dawuh. Jahilun sakhiyun ahabbu ilayya min alimin bakhilin. Ana wong bodho ning lomo iku luweh tak senengi tinimbang wong alim ning medhit. Allah. Para medhit-medhit sedaya. Medeni. Niku sing membantu. Bu. Bu. Nah kersane kula mboten terkesan medhit. Sponsor, nyuwun wekdal sponsor sekedap. Biar saya enggak terkesan medhit. Kula niku bawa sarung 5 biji. Mangke tak paringke sinten ya. Dan mboten kata. Nggo persiapan sholat tarawih benjing bapak. Kula nyuwun ketua RT mriki. Nyuwun tulung bapak, minggah bapak. Pak ketua RT. Nggih, Pak Ketua RT ini nggih. Ketua RT. Lajeng kula nyuwun wonten anggota Linmas mboten ten mriki. Hansip. Wonten. Wonten nggih? Mboten. Oh, kata nggih. Wonten anggota Linmas monggo. Niki sarunge padha kalih sing kula damel. Mangga. Loh, enggak harus mahal, yang penting keren. Terus kula nyuwun ibu-ibu sing meteng. Mangke diparingke garwane. Kalih kula paringi duit. Ayo. Ayo. Di Linmas ibu-ibu sing hamil terus sing kalih menawi wonten anak yatim. Nyuwun kanthi sanget putra maupun putri, nggih, monggo. Anak yatim kali jenengan nyuwun sewu mike saantawis mohon waktu karena ini mas minta tolong mic-nya mas. Oke maju dok, ayo dok ya nyuwun pangapunten mohon waktu boleh kan aku bagi-bagi wong sampean yo ramai lu bondo ae kok matur suwun nyuwun pangapunten. Nama Mas Yudi. Mas Huti menjabat ketua RT sini mulai 2013 atau 14 ya. Sini sayang. Ya tim 2 sini jajar apa gini. 2014 ya? Ya. Berarti saniki sudah berapa tahun? Sudah lama banget ya Allah. Tunjangannya berapa? Tunjangannya doa dari masyarakat. Masya Allah. Padahal RT itu kerjanya paling maksimal, paling berat karena langsung bersentuhan dengan warga. Nggih napa nggih? Kersane niki Pak Lurah rawuh, kersane Pak Lurah kepireng. Mohon maaf Pak Lurah. Pak RT, para ketua RT itu tugasnya paling berat. Kalau ada apa-apa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, itu ketua RT. Paling berat dan beresiko juga, paling berat. Tapi maaf, maaf, maaf, kadang-kadang perhatian dari pemerintah masih kurang. Perhatian dari kelurahan masih kurang. Yang kerja ngoyo berat itu RT. Padahal nanti kalau kelurahannya ada prestasi dapat penghargaan, yang nerima penghargaan ya lurah. Kelurahan terbersih dapat piagam, dapat penghargaan. Yang nerima penghargaan lurah. Padahal yang nyapu, yang kerja bakti, yang nyogrok got RT. Pak lurah gak mungkin nogrok-ogrok got. Makanya diarani RT itu singkatannya rugi terus. Kabar Pak RT nggih. Sing ikhlas nggih. Niati ngabdi, niati ibadah. Mengabdi kepada masyarakat ini bagian dari ibadah. Menjaga kerukunan dan ketentraman warga. Apalagi misalnya di lingkungan panjenengan ada beberapa kelompok organisasi. Niku termasuk tugas panjenengan berat. Mangke kula paringi sarung setunggal. Ini THR. Matur suwun Mbah Yai. Nggih, sami-sami. Nek kalih kula tambahi arto ning mboten kathah. Setunggal atus sewu. Mantun ngeten mangke nyuwun tambahan ten kene Pak Lurah, nggih. Siap Mbah Yai. Ken yen Pak Lurah mboten maringi kualat kalih kula. Pun. Pun sakniki panjenengan. Lho, ilang mangke kok dilebetke kopiah. Oh. Penane bathuke Mbah Yai. Nggih. Yang saat ini jenengan matur sponsor sarung mangga, sarung keluarga kita. Ayo Pak RT, yuk. Sarung mangga, sarung keluarga kita. Ya, matur suwun. Ampun. Nggih. Endi maneh iki? Oh, kene sayang, matur suwun Pak RT nggih. Kene sayang. Jenengan Linmas nggih. Alhamdulillah. Linmas sik. Pangapunten. Pangapunten kula lenggah teng nginggil nggih. Pangapunten, pangapunten. Lho sing kene sing sama oh yo lanang sing kene enggak gelem nggih. Nama? Pak Ponijo. Pinten? Pak Ponijo. Pak Ponijo. Jenengan dados anggota Linmas nek riyen namine Hansip nggih. Nggih. Mulai tahun pinten? 2015. Subhanallah. Diniate khidmah pengabdian. Niki jenengan tugase ngamanke rondo-rondo. Dadi Lungge pos kamling niku wilayahnya panjenengan, bagian keamanan kelurahan. Niki peluncur niki, nggih, keliling ten kene warung-warung. Mangke yen wonten Pak Lurah ten mriku diselidiki. Siap, Pak. Niki Pak Lurah niku moroe ten pundi? Siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Jenengan wau lak mirengke ngaji ten ngajeng mriki nggih. Alhamdulillah muga-muga barokah. Amin. Cobi kula tanglet mang wangsuli. Napa sing nyebabke rata-rata menungso kok mboten siap mati? Kata-katae, Pak. Nggih. Sangune kurang siap. Sangune kurang siap. Terus setunggale kalih takut ninggalke kadonyanipun. Alhamdulillah. Niki Linmas cerdas. Sing tepuk tangan iki padahal ora mudeng. Subhanallah, matur suwun, matur suwun, matur suwun. Pun niki dipun damel salin. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Niki sarunge mangga. Nggih. Nggih, njenengan kula ken matur saya bangga bersarung mangga. Ha, ngono ya. Saya bangga bersarung mangga. Keren. Nggih, kula tambahi niki, kula paringi nggih. Matur suwun, Pak. Nggih, sami-sami. Paringke garwane kersane damel tumbas minyak goreng. Nggih, Pak, nggih. Sakniki minyak goreng langka. Nggih. Kuwi gara-gara yo pengusaha-pengusaha nakal sing do nimbun niku. Kersane do kualat. Nggih, matur suwun, nggih. Nggih, sami-sami. Pun sayang niki tiga anak yatim, ya Allah. Cantike. Adik, namanya siapa? Verly. Verly. Sekarang kelas berapa, Adik? Satu. Kelas 1 SMA. Kelas 1 apa? Kelas 1. Kelas 1 apa? SD apa MI? SD. SD. SD. Saudaranya berapa? Tiga. Saudaranya tiga. Sherly nomor berapa? Tiga. Oh, nomor tiga. Ini Mbak E, Kakak E. Oh, masya Allah. Si Jine di si Jine. Oh, iki telu iki sak duluran nih. Mbak E kok pinter banget. Apa sak desa kene iki yatime mek iki tok ngono apa? Nggih, pun, pun, wis bejane niki pun mboten napa-napa. Beda. Lha niki niki Mbak E. Oh, niki kakak adik niki beda. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Sing setunggale, setunggale namine sinten adik? Anggi. Anggi. Pas sekolah. 5. Kelas 5? Kelas 5 ta? SD. Oh, SD. Gurunya yang paling paling paling gurunya yang paling disukai, yang ngajarnya paling enak namanya siapa? Enak sih. Siapa? Pats. Oh. Eh. Ngajinya di mana? Kalau ngajinya di mana? TPA. Di TPA. Nggih ngaji terus nggih. Pinter. Eh, maaf ya apa nanya. Yang udah meninggal ayahnya apa ibu eh? Ayah namanya siapa? Ayo di Fatihai bareng sama Abah ya. Nanti kamu berdua baca Fatihah dihadiahkan ayah. Ya. Ya. Ayo, ayo dipegang, dipegang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Pinter ya Allah. Kula niku leh enten-enten iki seneng, kepengin tak pek dadi anak. Tapi ra ngarah oleh karo mboke. Enten gen kula enten tunggale ngeten-ngeten iki 300 sekian. Ya Allah, dikandani ya Allah. Ini lek lek kersa mondok teng gene Abah gratis. Sing yatim-yatim sak mboke gak apa-apa nek sik nom. Rembatan estu leh kerso mondok dan pesantren ngen kula subhanallah monggo seneng nanti apa kemudian iki kok eling es gak usah tak niki apa ya dia adik sarung mangga. Mangga itu buah kesukaannya apa, jadi nanti kalau anu dikasihkan bayi ya kasihkan. Masa mau dipakai sendiri? Ah, pinter ya sayang. Masih sektora ya duit ini? Kora ya. Oh, masih. Masih sayang? Oke. Dah, ya turun ya. Pinter. Ayo, ayo, ayo sayang. Ah, makasih. Apa tadi ya sarung? Loh, iki ono iki no gane. Lali apa? Gini, gini, gini sayang. Gini, moga, moga. Lali apa? Gini, gini, gini, gini. Ojo mecicil wedi aku. Wis zaman pun bubuk nggih. Enggak ayo kene. Ayo sini. Ah, ayo. Enggak usah tak tanya enggak kok. Enggak usah tak tanya kok. Anyar to niki nggih. Oh, masyaallah. Apa-apa ayahe wis di surga kok. Nanti mesti dapat ganti. Antes mboten aku dadi ayahe cah iki. Sik mbok endi mbok? On sing pinter sayang nggih. Sing pinter nggih, sing pinter sekolah kelas berapa? Kelas 5. Ayo di Fatihai. Ayahin namanya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syafa'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salih, salih. Insyaallah jadi anak saleh ya. Jadi anak saleh. Terus mondok nenggone apa ya? Nggih, pinter. Pinter ya Allah. Pun cekap. Bu, bayangno ini misalnya niki putrane jenengan. Misale sing mati iku bojomu, pamane lho umpamane. Ngono lho. Niku cukup cukup buat kita agar kita bisa punya rasa belas kasih, rasa sayang kepada anak-anak ya. Kula ngramut ngeten-ngeten iki 300 sekian anak. Ya Allah. gratis biaya sekolah. Ning sampean aja kok dhewe anakku ben gratis tak pondoke mrono. Nek bapake tak pateni dhisik. Ya Allah sayang. Insyaallah. Pun bismillah nggih. Nggih matur suwun. Sampun mandap. Nggih niki sarunge nggih damel salin. Benjing lek ketemu apa meleh tak paringi meleh. Kari siji. Sampun sing pinter sayang. Nggih, sing pinter nggih. Hati-hati mencolot. Yang kedua, wa akum minas sholihin, aku akan melakukan amal-amal kebaikan. Ibu bapak, kula sampean niki boyongan tumuju dateng swarga. Kok ora patek pengin ngono ketok? Nisbate tiyang boyongan niku mesti butuh panggenan. Jenengan pun gak ada panggenan ten mriku napa dereng? Sampun wonten kaplingan dateng mriku sing rencana badhe dinggeni napa dereng? Lah jenengan ki sios ten swarga napa mboten? Lurung duwe kaplingan, lurung duwe panggonan ngono kok arep manggon nyandi? Mulane supados pikantuk kaplingan saha panggenan modale nggih kalih wau fa'ashaddaqa wa akum minas sholihin. Tumbase kaplingan ngangge sedekah, ngangge jariah. Nggih? Terus usaha nindakke amal-amal kesaenan. Langkung-langkung niki kula panjenengan manggen wonten wulan-wulan mulya. Rajab, Sya'ban lan fa insyaallah kula panjenengan sedaya kedap melih badhe ngancik wonten wulan suci Ramadan. Pun siapaken kanthi saestu-estu, jangan pernah disia-siakan kedatangan bulan suci Ramadan. Mekaten ingkang saged kawula aturaken saestu. Kula ingkang dhaif dengan segala keterbatasan dan kebodohan nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi dipun sarengi hidayahipun Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.